Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang Perang Badar. Sebuah peperangan yang merubah arus perjalanan sejarah dunia. Sebuah peperangan yang disebut dengan Al-Furqan, hari pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Kita telah mengkaji perjalanan perang dari sejak persiapan sampai berkecamuknya perang, sampai akhirnya pembagian harta rampasan perang, dan terbunuhnya banyak orang-orang musyrikin yang berjumlah 70 lebih dan ditawan dari mereka sejumlah itu pula. Dan hanya ada 14 orang dari umat Islam yang meninggal dunia. Padahal mungkin menang. Secara hitung-hitungan matematika enggak mungkin menang. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang hikmah, pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik, yang seharusnya dengan membaca kita secara otomatis mampu menarik dan menyimpulkan hikmah-hikmah tersebut. Tapi Syekh berusaha untuk membantu kita untuk mendapatkan hikmah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya ada dua pertanyaan pada pekan lalu yang mungkin belum dijawab. Yang pertama berkaitan dengan Naufal ibn Khuwailid. Siapa Naufal bin Khuwailid? Ternyata betul. Naufal bin Khuwailid itu saudaranya Khadijah binti Khuwailid. Disebutkan bahwa namanya adalah Naufal bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izzah bin Qusay al-Qurashi. Saudaranya Khadijah binti Khuwailid. Dan dia ini salah satu tokoh Quraisy yang sangat membenci dan memerangi Islam. Artinya bagaimana dia memerangi iparnya sendiri. Kalau dalam kehidupan sekarang kadang-kala ada ipar yang enggak suka dengan kita umpamanya. Ternyata hal yang wajar, dan Nabi alaihi salatu wasallam ternyata dibenci dan dimusuhi oleh iparnya sendiri, yaitu Naufal bin Khuwailid. Dan dia ini pernah menyiksa Abu Bakar dan Talha ketika di Mekah. Sehingga ketika perang Badar, disebutkan oleh Al-Waqidi, pada awal peperangan Naufal bin Khuwailid berteriak mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, inna hadzal yaum yaumul ala'i war rif'ah. Hari ini hari kejayaan, hari kemenangan buat mereka. Tapi ketika dia melihat pasukan orang-orang Quraisy pada lari terbirit-birit, dia melihat sahabat-sahabat dia terbunuh, maka kemudian dia minta untuk ditawan oleh orang-orang Ansar. Kemudian terjadi penyerangan dari Ali bin Abi Thalib kepada Naufal bin Khuwailid. Dan disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam berdoa ketika melihat begitu memusuhinya Naufal bin Khuwailid. Iparnya sendiri tahu bagaimana kelakuan-kelakuan, sikapnya memusuhi agama Allah. Sehingga ketika perang Badar disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, Allahumma kfini Naufal, Allah cukupi aku dengan urusan Naufal. Dan di akhir peperangan, Nabi SAW bertanya, man lahu ilmun binaufal bin Khuwailid. Ini riwayat Al-Waqidi. Dan kita tahu Waqidi memang daif dalam urusan hadis. Tapi ini cerita ketika perang itu disebutkan bahwa Nabi sempat bertanya tentang Naufal bin Khuwailid. Ada yang tahu dengan Naufal bin Khuwailid masih hidup, dia berhasil kabur, atau dia ditawan, atau dia dibunuh. Faqala Ali, ana qataltuhu ya Rasulullah. Aku sudah membunuhnya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bertakbir dan beliau memuji Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah alladhi ajaba da'wati fihi. Allah alhamdulillah yang mengabulkan doaku dalam urusan Naufal bin Khuwailid. Maka di sini jamaah mendoakan kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang memusuhi agama Allah Azza wa Jal setelah usaha untuk mengajaknya dan mendoakan kebaikan buat dia diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW menyebut nama-nama tokoh Quraisy satu persatu dalam doanya agar Allah membinasakan mereka. Dan itu berkaitan dengan Naufal bin Khuwailid. Ada pertanyaan yang kedua yang belum sempat dijawab adalah masalah orang yang ikut berperang. Kemudian dia meninggal dunia di medan perang. Syahid. Apakah dia dapat bagian dari ghanimah, dari harta rampasan perang? Ternyata masalah ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi singkatnya, ini ada pendapat Al-Auza'i yang mengatakan, in mata ba'dama yudarribu qasidan fi sabilillah. Kalau dia itu meninggal setelah berjalan menuju ke medan perang, dia meninggal. Meninggal dia itu baik sebelum pembagian warisan atau sebelum didapatnya warisan atau setelahnya, dia dapat. Ini pendapat Auza'i. Karena ada pendapat lainnya, dia nggak dapat. Imam Syafi'i Umar mengatakan, in hadral qital, kalau dia hadir di medan perang itu, maka dia dapat bagiannya. Kalau dia mati, walaupun sebelum dikumpulkan harta rampasan perang atau didapatnya harta rampasan perang. Al-Imam Ahmad memiliki pendapat yang sangat moderat. Dia mengatakan, in mata qabla hiyazatil ghanimah fala sahma lahu. Kalau dia meninggal dunia sebelum ghanimah itu didapatkan, maka fala sahma lahu, maka dia enggak dapat harta rampasan perang. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi dia meninggal dalam kondisi belum selesai perang, belum ada kemenangan umat Islam, dan harta rampasan perang juga belum didapat oleh umat Islam. Wa in mata ba'da ihrasil ghanimah. Tapi kalau meninggalnya dia setelah kemenangan didapat dan harta rampasan perang itu sudah dikuasain, maka diberikan kepada ahli warisnya. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan pokoknya dia sudah berangkat perang, mati, baik ghanimah didapat atau nggak dapat, dia nantinya akan mendapatkan ghanimah. Itu beberapa pendapat ulama tentang yang berkaitan dengan orang yang ikut perang, kemudian dia meninggal dunia, apakah dia akan mendapatkan harta rampasan perang atau tidak. Dan sejatinya jamaah, ini kita bicara hukum fikih nih. Tapi kalau kita melihat kepada hikmah daripada jihad fi sabilillah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang sempurna kepada mereka yang meninggal dunia di medan perang. Adapun yang masih hidup, dia akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang. Apakah dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid? Enggak tentunya. Dia tidak mendapatkan itu. Berbedalah yang pulang bawa ghanimah dan yang pulang yang meninggal dunia. Itu jelas. Tapi kalau sekarang bagaimana orang yang pulang enggak dapat qodimah tapi dia masih hidup karena mungkin kalah dengan orang yang pulang dengan kemenangan dan membawa qodimah, apakah pahalanya sama? Tidak juga. Allah Azza wa Jal memberikan pahala sesuai dengan kelelahan mereka. Makanya orang yang enggak dapat qodimah dikatakan pahalanya full. Tapi yang kalau dapat harta rampasan perang, ya ada pengurangan pahala akhirat karena dia sudah mendapatkan sedikit kenikmatan dunia ini. Hadza wallahu a'lam. Jadi itu tentang dua pertanyaan yang belum sempat dijawab pada pertemuan yang sebelumnya. Barakallahu fiik. Kita masuk ke dalam pembahasan. Silahkan dibaca. Lanjutan Perang Badar Kubro. Dari buku Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Beberapa pelajaran dakwah yang dapat dipetik dari peristiwa Perang Badar Kubro adalah sebagai berikut. 1. Balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Orang-orang Quraisy memusuhi dan menyiksa orang mukmin, baik dari agama, harta, keluarga, dan tempat tinggalnya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat pun harus berpindah dari tanah air dan keluarga mereka. Oleh karena itu, mencegat unta mereka dan berusaha untuk menguasai apa yang ada pada unta-unta tersebut berupa harta merupakan suatu hal yang dibolehkan, adil, dan bukanlah suatu tindakan kezoliman. Selain itu, kaum muslimin dalam kondisi berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Selain itu, mengambil harta rampasan adalah sesuatu yang dibolehkan. Selain karena masih ada sebab khusus dan umum, karena tahun ini merupakan tahun terakhir orang muslim dibolehkan keluar untuk merampas unta dan harta kafir Quraisy. Barakallahu fikum. Di sini ada mungkin yang perlu diperbaikan tentang terjemahannya ini, yang terakhir disebutkan karena tahun ini merupakan tahun terakhir dibolehkan keluar untuk merampas unta dan harta orang-orang kafir, menguasai harta mereka. Baik, kembali kepada hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Balasan kejahatan adalah sepadan dengannya. Kenapa Syekh mengangkat masalah ini menjadi hikmah? Karena sebagian orang berpikir umat Islam melakukan tindakan perampokan. Mengambil harta orang. Ini pandangan sebagian orang. Mereka tidak membaca bagaimana kondisi yang ada. Kondisinya sedang perang. Makanya kalau kita lihat, kalau ada pasukan Belanda pada waktu itu berjalan membawa makanan. Mereka membawa persenjataan. Kemudian rakyat Indonesia menghadang pasukan Belanda merampas harta mereka, apakah dikatakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia adalah perampokan? Enggak, jamaah. Bukan perampokan yang dilakukan. Memang kondisinya kondisi perang. Itu kan senjata punya Belanda. Dia bawa tuh dari Belanda. Kok bisa diambil? Kondisinya perang. Mereka memerangi. Sehingga ini bentuk keadilan. Ketika para sahabat Nabi menghadang kafilah orang-orang Quraisy dan mengambil harta mereka, walaupun itu tidak berhasil. Maka jangan sampai kita kemudian memiliki pandangan yang salah ketika memahami sejarah tidak dengan konteksnya. Tadi sudah kita kasih contoh. Jadi para sahabat Nabi diusir oleh orang-orang musyrikin. Rumah-rumah mereka dikuasain, kerajaan-kerajaan mereka diambil. Kondisi yang mereka terus berusaha untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi kondisi-kondisi perang ketika terjadi perampasan harta milik musuh. Maka itu diperbolehkan. Jangan sampai ini dijadikan dalil melihat orang kafir. Mungkin di Indonesia dilihat ini bukan orang Islam. Halal darahnya, halal rumahnya. Tidak. Ini kondisinya kondisi perang. Sehingga ketika dikatakan setelah itu gak boleh lagi, udah ada perjanjian. Gak ada lagi urusan untuk menghadang perdagangan orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin setelah perang ini memang takut mereka untuk melewatin jalur kota Madinah. Mereka berhati-hati. Jadi ingat kondisinya kondisi perang. Sehingga apa yang diperbolehkan di dalam perang belum tentu dibolehkan dalam kondisi damai. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian di sini disebutkan beberapa sebab. Bahwasanya ada sebab khusus wa akhar am. Di sini disebutkan, tadi yang anda katakan terjemahannya salah, mungkin bisa dikoreksi kembali. Disebutkan ada sebab khusus, fahunaka sababun khasun wa akhar amun. Akhir am, di situ ada sebab khusus dan sebab umum. Jadi bukan akhir tahun sebenarnya. Memang dalam bahasa Arab itu akhir itu bisa jadi akhir, am itu bisa berarti tahun. Tapi maksudnya di sini sebab khusus dan sebab umum yang membolehkan umat Islam. Bukan berarti ini tahun terakhir, enggak. Ini bukan tahun terakhir. Maka dihapus tahun terakhir. Disebutkan bahwasanya selain karena masih ada sebab khusus dan umum yang membolehkan umat Islam untuk menghadang dan menguasai atau merampas unta dan harta orang-orang kafir. Ingat, ya, selain karena masih ada sebab khusus dan yang lain umum, karena tahun ini merupakan itu dihapus. Karena tahun ini, ya, selain karena masih ada sebab khusus dan umum yang membolehkan umat Islam untuk merampas dan menguasai harta orang-orang kafir Quraisy. Jadi seperti itu. Karena nanti akan ada kejadian-kejadian lain bagaimana para sahabat Nabi masih menghadang sampai terjadinya perjanjian. Kapan perjanjian itu? Pada tahun ke-6 Hijriah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Lanjut yang kedua. 2. Bahwa kaum muslimin keluar dengan maksud merampas harta orang kafir yang dibawa unta saja. Dan yang keluar untuk melaksanakan tujuan ini hanya berjumlah 70 orang dengan senjata biasa. Akan tetapi Allah menghendaki yang lebih mulia dari itu agar Islam lebih berpengaruhnya dan sebagai sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang kafir, yaitu bertemunya dua kelompok dalam berperang. Wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum matawadduna anna ghayru dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 7. Menegakkan kebenaran dan menghancurkan orang-orang kafir lebih mulia daripada hanya sekedar memeras kafilah pedagang yang membawa harta orang-orang kafir. Sekalipun ini juga merupakan hal yang baik. Barakallahu fikum. Taib. Coba dibaca lagi yang kedua. Dibaca lagi yang kedua, bahwa kaum muslimin. Nah, fadhil dibaca. Dua, bahwa kaum muslimin keluar dengan maksud merampas harta orang kafir yang dibawa unta saja. Dan yang keluar untuk melaksanakan tujuan ini hanya berjumlah 70 orang dengan senjata biasa. Baik. Coba difahami, dibaca, difahami apa maksudnya ini. Yang berjumlah 70 orang ini siapa? Nah. Kaum muslimin. Kaum muslimin? 300 kan? Di sini pahamnya gitu. Ini, inilah, ini kesalahan terjemah. Makanya ana kesalahan terjemah. Jadi yang benar bahwa kaum muslimin keluar dengan maksud menghadang atau merampas harta orang-orang kafir yang dibawa oleh onta. Yang dibawa oleh onta. Dan keluarnya umat Islam. Dan keluarnya umat Islam. Untuk melaksanakan tujuan ini. Hanya dengan senjata biasa. Hanya dengan senjata biasa. Karena kafilah itu hanya dijaga oleh apa? Oleh 70 orang. Atau tunggu dulu. Nah. Dan keluarnya kaum muslimin untuk melaksanakan tujuan ini titik, yaitu menghadapi 70 orang dengan tujuan dengan senjata biasa. Jadi tujuannya itu, nah, udah bisa difahami bahwasanya umat Islam tujuannya keluar adalah merampas, menghadang kafilah onta orang Quraisy. Jadi tujuan keluarnya hanya untuk menghadapi sebuah kafilah yang dijaga oleh 70 orang dengan persenjataan biasa. Karena biasalah mereka hanya pengamanan seperti kalau polisi kita lihat ya. Bagaimana BRIMOB dan bagaimana kondisi polisi biasa ketika menjaga ya pengamanan yang tidak terlalu ketat karena mereka tidak berpikir untuk berperang. Tapi ternyata Allah menginginkan hal lain. Niatnya menghadang pasukan, menghadang kafilah dan mendapatkan harta serta merampasnya untuk memperkuat kondisi umat Islam. Tapi ternyata yang Allah berikan kepada umat Islam peperangan. Yang dalam peperangan tersebut, subhanallah. Di sini bagaimana Allah mengatakan wa idh ya'idukumullah ihda ta'ifatin annaha lakum. Ketika Allah memberikan janji kepada umat Islam bahwasanya akan memberikan kepada kalian satu dari dua kelompok ini. Kafilah atau pasukan. Tapi kalian, ya namanya orang pada waktu itu memang tujuan keluarnya itu hanya menghadang kafilah. Tahu-tahu harus berperang menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih banyak. Yang persenjataannya lebih lengkap, yang mereka umat Islam tidak memiliki kesiapan untuk itu. Maka Allah katakan, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Kalian ingin yang buat kalian itu adalah kafilah. Wa yuridullah an yuhiqqal haq. Di sinilah umat Islam punya tujuan dan Allah memiliki tujuan yang lebih mulia. Agar Allah membenarkan yang benar. Siapa sih sebenarnya yang benar? Yang selama ini umat Islam di kota Mekah selalu disalah-salahkan. Selalu dituduh macam-macam. Dituduh memecah belah umat. Dituduh meresahkan masyarakat. Mereka dituduh penyihir. Mereka akhirnya diusir. Tapi hari itu Allah ingin menunjukkan siapa yang benar sebenarnya. Dan Allah ingin memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akar. Jadi ini hikmah jemaah. Kadangkala kita niat melakukan sesuatu yang kita dapatkan sesuatu yang lain. Kita gak suka husnudzan sama Allah. Kau benci itu baik. Dan sebaliknya. Bisa jadi yang engkau sukai itu malahan buruk. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal lanjutkan. Kan upah dari kalian. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada sahabatnya. Coba baca lagi. Beliau menjawab, kalian berdua. Kalian berdua. Aku ya. Wala ana, atau dikatakan dan kalian berdua tidak lebih kuat dari aku, dan aku juga membutuhkan upah, membutuhkan pahala seperti kalian. Atau terjemahannya jemaah, wala ana aghna anil ajri minkum. Wala ana aghna anil ajri minkum. Jadi mungkin artinya, maknanya ya, dan aku pun memerlukan pahala seperti kalian. Jangan merasa kalian aja yang perlu pahala gitu. Aku pun memerlukan pahala tersebut. Nah, bukan saya tidak membutuhkan upah dari kalian, bukan. Jadi Nabi pun ingin mengatakan bahwasanya aku tidak, wala ana aghna anil ajri minkum. Ya, aku juga memerlukan pahala, kalian tidak lebih memerlukan pahala daripada aku. Aku pun memerlukan pahala tersebut. Ya, dilanjutkan. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap kepada kedua sahabatnya dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Dengan kedudukannya sebagai Rasul, beliau tetap tidak sombong diri dari kedua sahabatnya, dengan menaiki tunggangan dan membiarkan keduanya berjalan. Akan tetapi, beliau ikut bersama dalam menanggung kesusahan dan keletihan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat jamaah. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat menuju ke Badar. Sebagaimana dijelaskan jumlah para sahabat pada waktu itu 300-an. 313, 311-an. Dan jumlah ontanya 70 ekor. Sehingga mau tidak mau mereka harus bergantian. Mungkin ada yang berjalan kaki. Nabi SAW satu onta buat tiga orang. Buat Nabi SAW, buat Ali bin Abi Thalib, dan di situ ada Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanami. Awal dari kota Madinah keluar, Nabi SAW yang naik. Sesuai kesepakatan, jarak tempuh beberapa jauh, ganti. Yang tadinya naik turun, yang turun naik. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam mau turun, Ali dan Marsad mengatakan, "Ya Rasulullah, nahnu namshi anka." Wahai Rasulullah, biarkan kami saja yang berjalan. Artinya biarkan kami yang menggantikan posisimu berjalan. Artinya seharusnya kau jalan, sudah. Kami yang jalan, seakan-akan kau sudah jalan. Sehingga pahalanya akan diambil yang jalan. Maka Nabi SAW memberikan sebuah pandangan indah dalam kehidupan ini, jemaah. Agar kita turut serta dalam kebersamaan, dalam aktivitas yang dilakukan gotong royong bersama-sama. Maka Nabi mengatakan, kalian gak lebih kuat dari aku. Nabi lebih tua dari mereka. Dan juga aku, jangan dikira gak perlu pahala. Jangan dikira akhirnya, oh kalian udah, aku udah banyak pahalanya gitu, kemudian tidak memerlukan pahala. Tidak, Nabi ingin menjelaskan, kita pun terus berburu pahala. Memohon keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau gak sombong, beliau subhanallah jemaah. Kalau sekarang kita ngelihat ya, mungkin orang-orang besar dibukakan pintunya, masuk ditutupin pintunya. Nabi SAW gak seperti itu. Ketika memang harus berlelah-lelahan, beliau pun melakukan hal itu. Dan ingat, buat teman-teman yang mungkin ingin mencontoh Rasulullah SAW, buat pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang ingin menunjukkan dia itu bermasyarakat, dia membela masyarakat kecil, dia hidup bersama mereka, jangan sampai engkau melakukan itu karena ada kamera. Sayang ketika engkau melakukan itu hanya untuk pencitraan, hanya untuk diekspos. Ini cerita ini diriwayatkan oleh para sahabat untuk menunjukkan bagaimana kepribadian Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika bangun Masjid Nabawi, beliau ikut bangun. Ngangkat batu bata Nabi alaihissalatu wassalam. Sebagian sahabat mengatakan, sama seperti yang dikatakan Ali dan Marthad, biar kami yang gantikan posisimu untuk ngangkat itu. Nabi mengatakan, aku juga perlu pahala. Ketika hijrah, Nabi alaihissalatu wassalam ditawarin. Ditawarin sama Abu Bakar Siddiq untuk naik onta gratis. Lah, kata Nabi SAW. Mau bayar Nabi SAW. Ketika beli tanah untuk Masjid Nabawi, mau dikasih gratis. Nabi SAW mengatakan, enggak. Thaminu nih, mau bayar Nabi SAW. Ini pelajaran penting buat kita semua umat Islam. Untuk berusaha tidak sok paling baik. Jangan sampai ada perasaan kita tidak perlu pahala. Kita perlu pahala. Nabi aja alaihissalatu wassalam mengatakan hal itu. Dan ini yang menjadikan sahabat cinta sekali sama Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah, masih ingat ketika di mukaddimah kita baca ucapan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Al-Andalusi yang hidup di Spanyol sana. Ketika dia menyebutkan, siapa yang mentadabburi sirah Nabi SAW pasti akan percaya kalau dia adalah Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW tidak memiliki mukjizat kecuali perjalanan hidupnya, itu cukup membuktikan beliau adalah Rasulullah SAW. Maka kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW. Baik, yang keempat. Orang-orang Muslim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Kemudian turunlah firman Allah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyanaka annama yusakuna ilal mauti wahum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda qa'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syauqah anna ghayra dhati syauqati takunu lakum wa yuridullaha an yuhiqqal haqqo bikalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrim. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau kesyirikan, walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Quran Surat Al-Anfal ayat 5-8. Artinya, orang-orang mukmin menginginkan golongan yang tidak bersenjata dan tanpa perang, yaitu barang tunggangan, tetapi Allah ingin mengumpulkan dua golongan muslimin dan golongan yang memiliki senjata perang, dan Allah lebih mengetahui akibat dari setiap urusan. Maka, orang mukmin harus berserah dan rela dengan kehendak Allah, karena di sini Allah ingin menampakkan kekuatan orang-orang muslim kepada orang-orang kafir, mengalahkan mereka, memproklamasikan agamanya, dan meninggikan namanya. Dan dialah yang mengatur segala urusan hambanya dengan baik, sekalipun hambanya menginginkan selain itu. Karena mereka tidak mengetahui apa akibat dari semua itu. Kalaupun mereka mengetahui, hanya sedikit saja dari mereka yang akan memilihnya. Nah, ini terakhir. Terjemahannya mungkin diperbaikin. Kalau mereka mengetahui, walau alimu bihusnil aqibah, makhtaru ghairan nafir. Kalau mereka mengetahui akhir ceritanya, niscaya mereka tidak memilih kecuali pasukan perang. Ini kata mereka tahu. Mereka kan inginnya disebutkan, mereka inginnya kafilah. Dari awal mereka tetap maksa ingin kafilah. Tapi kalau mereka tahu cerita akhirnya, pasti mereka akan memilih pasukan. Karena Allah akan memenangkan mereka. Nah, itu terjemahannya diperbaikin. Hanya sedikit saja yang mereka, dari mereka yang akan memilihnya. Tapi yang betul, inilah jamaah. Kita tuh gak tahu apa yang akan terjadi. Di negeri kita. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak menginginkannya terjadi. Mungkin ada orang-orang yang memusuhi agama ini. Yang kita berharap dia mati, tapi kok gak mati-mati itu orang. Masih saja di sana. Ada orang-orang yang melakukan kezaliman. Tapi kita ngelihat dia masih eksis. Dia masih melakukan sikap-sikap yang sangat tidak etis. Kita mungkin berpikir ingin orang ini cepat mati. Tapi ternyata gak mati-mati. Apa tugas kita? Husnudzon sama Allah. Pasti ada hikmahnya. Jadi kalau bicara keinginan manusia, pasti keinginan manusia itu akan condong kepada sesuatu yang enak, yang nyaman buat dia. Nggak mungkin dia memilih yang berat buat dia. Tadi ketika dikasih pilihan, kafilah dagang yang berjumlah 1000 ekor onta hanya dijaga 70 orang dengan persenjataan yang biasa-biasa saja, atau berhadapan dengan musuh yang jumlahnya hampir 1000 orang dengan persenjataan lengkap, 60 ekor, 600 ekor onta yang mereka pakai, dan 100 ekor kuda yang tunggangin. Orang kalau disuruh milih, maka dia milih, ya Allah, ahsan milih yang ini. 70 orang hadapin awak tuh 1000 ekor unta. Tapi subhanallah jemaah, kita tuh enggak tahu mana yang baik buat kita. Maka disebutkan dalam cerita ini bagaimana umat Islam itu enggak suka kalau harus berhadapan dengan musuh. Tapi ternyata Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ini pun dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Motor rusak, motor hilang, banjir, pasti ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Nah, yang kelima. Lima. Pada kisah Huzaifah dan ayahnya, yang keduanya ditawan orang-orang musyrik dan tidak akan dilepas, kecuali setelah menandatangani perjanjian untuk tidak membantu orang muslim, dan perintah beliau untuk tidak memperdulikan sumpah tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dapat kita ambil dua pelajaran. Pertama, tunggu dulu. Coba dibaca lagi. Dibaca. Kecuali setelah menandatangani perjanjian untuk tidak membantu orang Islam. Kecuali setelah menandatangani perjanjian untuk tidak membantu orang muslim dan perintah beliau untuk tidak memperdulikan sumpah tersebut dengan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, ini yang pernah kita perbaikin. Bahwasanya perintah beliau untuk menepati, perintah beliau untuk memenuhi perjanjian mereka dengan memohon pertolongan kepada Allah. Jadi Nabi nyuruh Hudzaifah dan ayahnya menepati janjinya. Nabi mengatakan, nafi lahum, kita menepati janji sama mereka dan kita minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua pelajaran. Lanjut. Dapat kita ambil dua pelajaran. Pertama, pentingnya setia terhadap suatu perjanjian. Kedua, sebagai pendidikan dari Nabi kepada sahabat-sahabatnya, bahwa perjanjian yang seperti itu tidak perlu ditaati, sebab akan mendatangkan mudorot yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Ya, sebagai pendidikan dari Nabi kepada sahabat-sahabatnya, bahwa perjanjian yang seperti itu setianya tidak harus, bukan tidak perlu. Dikatakan dalam bahasa Arabnya ghairu lazim. Tidak harus ditaati. Akan tetapi Rasulullah SAW ingin mengajarin para sahabatnya meninggalkan maslahat apabila di sana ada penolakan mudarat yang lebih besar. Nah, silakan dibaca. Kedua, sebagai pendidikan dari Nabi kepada para sahabat, bahwa perjanjian yang seperti itu sekiranya tidak harus ditaati, akan tetapi Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa meninggalkan maslahat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari kepada para sahabat. Iya. Bahwa meninggalkan suatu maslahat. Meninggalkan suatu mas. Suatu maslahat diperbolehkan apabila di situ ada penolakan mudarat yang lebih besar. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh keduanya untuk menepati perjanjian. Tetapi perjanjian untuk tidak ikut berjihad membantu orang-orang muslim tidak perlu ditaati. Nah, ini jamaah. Ini ketika penerjemah memiliki sebuah pemikiran yang hendak dia sampaikan. Dia tidak mengikuti teksnya. Kata Imam Nawawi, وَهَذَا لَيْسَ لِلْإِجَابِ. Nabi SAW menyuruh keduanya untuk menaati, menepati perjanjian. Tetapi perintah ini tidak harus. Bukan untuk hal yang wajib. Nah, lanjutkan. Nabi SAW ingin agar sahabatnya tidak ada yang mengingkari perjanjian, sekalipun itu tidak wajib bagi mereka, karena tidak disebutkan takwil dari hadis tersebut. Nah, jadi pelajaran yang kelima ini berkaitan dengan kisah Hudzaifah dan ayahnya. Hudzaifah dan ayahnya ditangkap oleh orang-orang musyrik. Setelah ditangkap, ditanya, engkau mau bergabung sama Muhammad SAW? Keduanya mengatakan, enggak. Akhirnya mereka tidak akan melepas Hudzaifah dan ayahnya kecuali berjanji, bersumpah untuk tidak bergabung dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka buat perjanjian. Kalau dikatakan tadi menandatangani, ya bukan ada tanda tangan, ya bukan perjanjian tertulis. Hanya dengan lisan. Akhirnya keduanya berangkat menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, kejadiannya seperti ini, seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Nabi SAW mengatakan, nafi lahum, kita tepati perjanjian engkau dengan mereka, dan kita akan minta tolong sama Allah SWT. Artinya silahkan engkau pulang, enggak usah ikut perang. Disebutkan bahwa di sini, Al-Imam Nawawi menyebutkan, sejatinya enggak wajib menaati perjanjian tersebut kalau harus meninggalkan jihad bersama imam. Padahal kita diperintahkan untuk membantu Nabi SAW. Perjanjiannya mengatakan enggak boleh membantu. Terus gimana sekarang? Mengingkari perjanjian tersebut, Nabi SAW tidak. Beliau mengatakan kita tepatin janji mereka. Ini untuk memberikan kepada pelajaran kepada para sahabat untuk tidak bermudah-mudahan dalam mengingkari sebuah perjanjian. Walaupun perjanjian ini sebenarnya ya bisa dikatakan berdampak negatif buat umat Islam, tapi di situ ada maslahat yang lebih besar dan menolak mudarat yang lebih besar sebenarnya. Dari sisi apa? Tidak jadi omongan umat Islam mengingkari janji. Mereka berjanji kemudian mengingkarinya. Maka Nabi SAW ingin memberikan pelajaran hal itu kepada kita agar kita tidak meremehkan perjanjian. Walaupun sejatinya mungkin enggak wajib kita menepati janji itu, tapi berusahalah untuk menepatinya. Barakallahu fikum. Enam, ketika Rasulullah SAW mengetahui berita tentang sekelompok dagang Abu Sufyan, maka beliau pun melakukan musyawarah dengan para sahabatnya untuk melawan musuh, dan dari musyawarah ini kita ambil beberapa pelajaran berikut. Pertama, perintah agar bermusyawarah dalam berbagai hal untuk mendapatkan suatu keputusan, lalu mempertimbangkannya untuk diterapkan. Barakallahu fikum. Nah, ini Nabi SAW seorang pemimpin yang mendapatkan wahyu ilahi, tapi beliau masih bermusyawarah dengan para sahabatnya. Maka pelajaran yang pertama disebutkan, perintah agar bermusyawarah. Nah, masyru'iyati syura, disyariatkannya musyawarah dalam berbagai hal untuk mendapatkan suatu keputusan. Ini terjemahan diperbaiki. Dalam berbagai hal yang tidak ada keputusan dari syariat. Bukan mendapat untuk mendapatkan keputusan. Allati la nassa fiha min qibali syari', yang tidak ada nas dari syari', dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ya enggak ada musyawarah. Makanya Allah katakan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qaballahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, enggak ada pilihan buat kita. Kita mau mengatakan, umpamanya bicara riba, kita musyawarahkan. Riba ini halal haram ya, coba kita musyawarah yuk. Mungkin kita bisa diskusi nanti hasilnya, ya kalau semuanya sepakat halal, ya kita halalkan. Enggak seperti itu. Zina umpamanya, dimusyawarahkan, zina ini gimana? Ini lagi banyak perzinaan nih. Zina seperti apa yang haram dan seperti apa yang boleh. Lalu dimusyawarahkan. Kalau ada nas, gak ada pilihan engkau. Apa yang hendak engkau musyawarahkan kalau Allah sudah membuat keputusan? Siapa engkau? Maka tolong diperbaikin bahwasanya bermusyawarah dalam perkara yang tidak ada nas dari agama. Dan sahabat tanya sama Nabi SAW. Sebelum perang, dalam peperangan, ketika Nabi SAW pilih sebuah tempat, ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini tempat sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga gak boleh pindah, atau urusannya kita bisa utak-atik nih, bisa ijtihad kita nih, cari tempat yang lebih baik. Perang ini politik atau strategi yang harus disusun. Nah, enggak, perang itu ya strategi. Nabi berpikir ini tempat yang cocok. Maka dikatakan, la ya Rasulullah. Ingat, itu untuk perkara yang tidak ada nas di dalamnya. Taib. Kemudian, ini kurang sekali jamaah. Fal-umur at-tari'ah disebutkan. Fal-umur at-tari'ah allati lam yarid fiha nassun minal kitab awi sunnah yushra'ut tashawur fiha lilwusul ila ra'yin yakhtarul imam. Dikatakan, perkara-perkara yang terjadi yang tidak ada nas dari kitab dan sunnah, dari Al-Quran dan sunnah, maka disyariatkan untuk bermusyawarah dalam perkara tersebut untuk mencapai sebuah pendapat yang nanti dipilih oleh pemerintah. Oleh pemerintah, oleh imam. Jadi perkara-perkara yang memang belum ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, silahkan dimusyawarahkan. Mereka bermusyawarah, kemudian diberikan keputusan kepada pemerintah. Kalau kita katakan presiden, presidennya nih, kita udah musyawarah kayak gini nih. Ingat, kapan itu? Dalam perkara yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau udah ada apa musyawarah ngabis-ngabisin waktu? Nanti musyawarah lagi. Nanti berapa tahun musyawarah lagi. Ini udah ada. Allah katakan haram zina ini. Selesai sudah. Hukumannya jelas. Ini buat orang-orang yang beriman. Yang gak beriman ya lain lagi. Taib. Dan dia tentunya musyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Yang kedua. Kedua. Musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka meskipun dengan jumlah dan persiapan yang sedikit untuk menghadapi musuh dalam jumlah yang besar dan persenjataan yang lengkap. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan di sini bahwasanya musyawarahnya Rasul bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mereka. Kesiapan siapa, sah? Nah, kesiapan mereka ini kesiapan siapa? Kesiapan siapa? Kesiapan para sahabat. Jadi untuk mengetahui kesiapan para sahabat. Meskipun jumlah sahabat kecil. Persenjataan mereka juga gak banyak. Menghadapi musuh yang begitu besar. Dengan persenjataan yang lengkap. Jadi Nabi mau dengar nih. Kalian siap enggak? Dikasih tahu musuhnya seperti ini. Kafilah dagang udah kabur nih. Kalian siap enggak? Dan penting untuk seorang pemimpin melihat, mengecek kesiapan rakyatnya, anak buahnya, pasukannya. Siap enggak kalian? Kalau ternyata mereka enggak satu hati, bisa jadi terjadi penggembosan dalam pasukan itu sendiri. Maka Nabi tidak ingin ada penggembosan. Beliau mau dengar dari mereka. Terkadang pemimpin tinggal maksa. Berangkat jemaah. Mati syahid. Kalau hidup, hidup mulia. Beliau dapat melakukan itu kepada para sahabat. Tapi beliau ingin pasukan yang sedikit ini untuk kompak bersama-sama menghadapi musuh. Yang memang awalnya mereka enggak mau. Maka ditanya sama Nabi SAW, gimana nih? Ashiru alaiya ayuhan nas. Kemukakan pendapat membuat aku wahai manusia. Ditungguin sama Nabi SAW. Sejatinya untuk mengecek, menguji kesiapan mereka. Ketika mereka siap, bismillah. Nabi langsung mengatakan, bismillah, berangkat kita. Allah telah menjanjikan kepada aku salah satu dari dua kelompok itu. Nah, yang ketiga. Ketiga, dalam menjalankan sidang musyawarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki metode yang sangat baik ketika mengulangi ucapannya. Wahai manusia, tunjukkanlah kepada saya ide kalian. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya Umar radhiyallahu an, kemudian Mikdad radhiyallahu an. Akan tetapi masih saja beliau mengulangi perkataannya tersebut guna ingin mengetahui pendapat kaum Ansor yang telah bersumpah setia untuk senantiasa berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada perjanjian Aqabah kedua. Dan saat ini perang itu pun telah tiba. Kendatipun demikian, beliau tidak menyebutkan wahai kaum Ansor, tetapi beliau menyebutkan dengan wahai manusia. Selanjutnya, Sa'ad bin Mu'ad pun mengemukakan pendapatnya, sehingga beliau menjadi senang dan lapang dadanya atas ucapan Mu'ad tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ini terjemahan juga setelah pada perjanjian Aqabah kedua, dan saat ini perang itu telah tiba. Yang betul, wal qital an kharija, dan perang itu di luar kota Madinah. Ana ulangi, akan tetapi masih saja beliau mengulangi perkataannya tersebut guna ingin mengetahui pendapat kaum Ansor yang telah bersumpah setia untuk senantiasa berperang bersama Rasul SAW. Untuk senantiasa berperang membela Rasul SAW di kota Madinah. Jadi perjanjiannya itu di kota Madinah. Dan sekarang perangnya, dan perang itu bukan telah tiba, dan perang itu di luar kota Madinah. Ahibati fillah. Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui perjanjian yang telah dibuat. Beliau takut orang-orang Ansar hanya berpikir membela Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah. Dan Nabi tidak mengatakan al-Ansar karena sejatinya mereka satu. Ansar al-Muhajirin. Mereka pasukan yang satu bersama Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, Ashiru alaiya ayuhan nas. Minta pendapat kalian. Tapi dengan munculnya Abu Bakar, dengan munculnya Al-Miqdad, munculnya Umar, memberikan semangat, memberikan motivasi, itu pun menjadi pemantik bagaimana orang-orang Ansar untuk turut serta. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad berdiri. Dan ketika itu ini yang ditunggu sama Nabi SAW. Dan beliau benar-benar berbahagia. Ini juga kita harus tahu kondisi orang-orang yang bersama kita. Sehingga kita tidak salah dalam menyikapi. Barakallahu fikum. Nah, yang ketujuh. Tujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya sekalipun beliau yang paling sempurna di antara mereka. Ibnu Hajar berkata, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Hasan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa beliau tidak memerlukan pendapat mereka, para sahabat, tetapi beliau ingin agar hal tersebut dibiasakan setelah beliau tiada. Hibati fillah. Iya, kalau bicara Nabi alaihissalam tidak perlu dengan pendapat mereka, iya. Tapi Allah menyuruh Nabi bermusyawarah. Allah mengatakan wasyawirhum fil amr. Maka beliau sebagai tauladan, beliau mengajarkan ini. Agar jangan sampai ada orang-orang setelah beliau yang kemudian merasa tidak perlu bermusyawarah dengan manusia. Karena merasa dia paling pintar. Maka setelah Nabi alaihissalam diperintahkan untuk musyawarah. Dan beliau melakukan musyawarah. Gak ada lagi orang merasa paling pintar. Oh iya, ana udah ngerti. Ana belajar masalah ini. Tayyib, musyawarah. Enggak, ana belajar. Ya Allah, engkau tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Engkau tidak lebih berakal dari Nabi alaihissalam. Lalu engkau tidak mau musyawarah. Karena merasa ana sudah sekolah tinggi, ana pernah mengkaji hal ini, musyawarah. Paling tidak musyawarah itu mengorangkan orang. Walaupun nanti pendapatnya, mungkin engkau tidak ambil pendapat mereka. Tapi engkau mengorangkan orang. Maka di sini ucapan Ibnu Hajar dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, "Qad 'alima annahu ma bihi ilaihim haja." Hasan Al-Basri mengatakan Nabi itu enggak perlu sama mereka. Walakin arada an yastanna bihi man ba'da. Beliau ingin orang-orang membiasakan menjadikan ini sunnah setelah beliau meninggal dunia. Ingat, perkara-perkara yang boleh dimusyawarahkan adalah perkara yang belum ada keputusan dari Allah Azza wa Jal dan Rasulnya. Kalau sudah ada, enggak ada pilihan. Kemudian ada perkara-perkara yang tidak perlu dimusyawarahkan. Perkara-perkara yang memang gak perlu kita ngumpulin orang umpamanya tentang kita nih mau taruh cerita ustadz dulu di pondok tentang musyawarah. Ini orang tua nyuruh anaknya beli korek. Tunggu dulu musyawarah dulu kita. Koreknya ini yang mau model apa? Warnanya apa? Yang harganya berapa. Nggak jalan-jalan mereka. Ada hal-hal yang tidak perlu dimusyawarahkan. Perkara-perkara yang memang tidak berurusan dengan banyak orang, dengan maslahat umum, maka silahkan. Dan buat seorang suami, ada sebuah hadis palsu. Ada sebuah hadis palsu. Yang kadangkala tersebar di omongan sebagian laki-laki yang mengatakan syawirun nisa wa khalifuhunna. Kalian bermusyawarahlah dengan perempuan-perempuan itu sama istri kalian, tapi selisih pendapat mereka. Selisih pendapat mereka, musyawarah sama mereka tapi selisih pendapat mereka. Ini hadis yang palsu. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau ambil pendapatnya Ummu Salamah, istrinya. Dalam kondisi yang genting, beliau dengarkan pendapat istrinya dan beliau jalankan hal itu. Ini sesuatu yang menunjukkan keagungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Benar apa yang dikatakan oleh Al-Hasan. Beliau ingin sunnahnya ini terus dijalankan. Barakallahu fikum. Nah, yang kedelapan. Delapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an menuju ke suatu tempat di dekat Badar sampai keduanya berhenti dan bertanya kepada seseorang yang sudah tua. Tetapi orang tersebut enggan menjawab kecuali jika keduanya memberitahukan identitasnya. Rasul pun berjanji akan memberitahunya. Lalu orang tua memberitahukan apa yang diketahuinya tentang kelompok Quraisy dan pasukan beliau. Ketika orang tersebut menanyakan identitas keduanya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kami dari Ma, air." Jawaban ini tidak mengindikasikan pada suatu tertentu. Selain itu, maksud dari jawaban beliau tersebut adalah memang benar adanya, bahwa segala yang hidup adalah tercipta dari air. Beliau telah menjawab dengan jawaban benar, dan itu adalah cara bagi seorang muslim untuk menghindari kebohongan pada posisi terdesak. Nah, jadi kita lihat Rasulullah SAW ketika mengatakan dari air ya, air ini memiliki makna yang beragam, multi tafsir. Ketika orang dikatakan dari mana, dari air, air mana? Kalau bahasa Jawa, air itu apa bahasa Jawanya? Ya Ma? Banyu. Banyu. Ada Banyumas, ada Banyuwangi, ada Banyu Glugur, ada Banyu-Banyu, banyak Banyu itu. Ketika orang tanya, dari mana? Dari Banyu. Ya Banyu mana? Makanya orang itu ketika Nabi alaihi salatu mengatakan, min ma, ma, ma, ma yang mana? Kata dia. Tapi sudah ditinggal sama Nabi SAW. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak berdusta. Ini jawaban yang disebut Tauriyah. Dia memberikan jawaban kepada orang tersebut. Biarkan orang itu memahami maunya dia. Kita memahami maunya kita. Dan ini tidak dalam semua kondisi disebutkan. Dalam kondisi-kondisi yang terdesak ya. Yang kadangkala kita dipaksa untuk memberikan jawaban. Maka bisa menjawab dengan yang multi tafsir. Dengan mengatakan seperti yang disebutkan Nabi SAW. Mimma, dari air. Kalau di Jakarta mungkin ada rawa. Kita gak ingin ngomong kita dari rawa mangun. Momennya karena ada masalah. Dari mana mas? Dari rawa. Udah biarin. Rawa mana? Rawa mangun apa rawa? Rawa apa di Jakarta? Rawa itik. Rawa bebek apa? Seperti itu ya. Ini namanya Tauriyah. Makanya ketika Rasul SAW menjelaskan tentang tiga kebohongan yang diperbolehkan. Bohongnya seorang yang memperbaiki dua orang yang bertikai. Sebagian ulama mengatakan dia itu gak bohong. Dia itu seperti Tauriyah tadi. Memberikan ucapan-ucapan yang multitafsir. Begitu pula suami sama istri. Itu bukan bohong. Tapi ucapan-ucapan yang multitafsir. Tapi sebenarnya mengatakan enggak. Dan dalam peperangan pun. Jadi ketika bohong yang memang ada maslahatnya di sana. Bukan Tauriyah. Bohong yang sebenarnya. Ketika seorang istri ditanya sama suaminya. Engkau cinta sama aku enggak? Engkau masih ingin bertahan enggak? Padahal istri udah berat untuk bertahan. Tapi dia mengatakan. Ya Allah bang, aku ingin kita sampai mati bang. Padahal dia sudah berat bersama suaminya. Suami pun kayak gitu ketika ditanya, apakah engkau masih mencintaiku? Ya Allah, kata, enggak ada perempuan di dunia ini yang di hatiku kecuali dirimu. Padahal dia sudah berpikir macam-macam sebenarnya. Maka ini, yang ini kita bicara Tauriyah dilakukan Nabi SAW, itu diperbolehkan dalam kondisi-kondisi yang mendesak agar kita tidak masuk dalam kebohongan tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kayaknya itu menjadi pembahasan terakhir ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena masih banyak faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Nah, tafadhol. Ya, sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi masa peperangan berarti dari awal Rasulullah hijrah ke Madinah ketika mau dibunuh itu sampai ke 6 hijrah. Kaum muslimin dihalalkan, maksudnya merampas di perjalanan harta Quraisy ataupun Quraisy sebaliknya, maksudnya terjadi pembunuhan juga kepada kaum muslimin, seperti itu Ustaz. kondisi perang. Jadi kondisinya memang kondisi perang. Makanya Rasulullah SAW mengirim. Jadi kalau baca nanti, kita nanti akan membaca setelah perang Badar ini, ada beberapa perangan lainnya Rasulullah SAW mengutus untuk, ada perang yang disebut Sariyatus Suwaik atau Sawiq ya, yang tepung artinya. Karena dalam peperangan itu mereka merampas tepung dan tepungnya itu mungkin karungnya itu bocor ya, kemudian banyak yang berceceran. Jadi kondisinya kondisi perang. Jadi sejak diperbolehkan umat Islam untuk memerangin orang-orang musyrikin, maka sudah kondisinya perang sampai terjadi perdamaian. Pada tahun tadi disebutkan terjadi genjatan senjata pada tahun 6 Hijriah. Jadi kalau kondisi perang ya udah, orang musyrikin menyerang, umat Islam menyerang. Contoh yang tadi Anda sampaikan ketika kita dikuasai oleh Belanda umpamanya, ya kondisinya perang. Tidak dikatakan umat Islam atau orang Indonesia ketika menyerang Belanda, mereka memberontak. Enggak, ini kondisi perang. Ini negeri-negeri kami umpamanya seperti itu. Jadi betul yang disebutkan tadi, kondisinya kondisi perang. Kalau bicara merampas, ya itu terjadi. Dan sebagian orang musyrikin ditangkap, nanti kejadian yang ditangkapnya siapa? Ditangkapnya suaminya Zainab, Abu al-As. Jadi Abu al-As dibebaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari tawanan, kemudian Abu al-As diminta untuk mengantarkan Zainab. Zainab sampai ke kota Madinah. Nanti Abu al-As ini membawa sama kafilah dagangnya orang-orang musyrikin, kemudian ditangkap sama pasukan Rasul SAW. Ketika ditangkap, Abu al-As ini sempat masuk ke rumahnya Zainab. Ingat cerita Zainab habis sholat subuh teriak. Mengatakan, aku menjamin fulan. Suaminya yang dia jamin. Maka kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya Zainab, mengatakan, ya Zainab, dia gak halal buat engkau. Artinya jangan sampai dia menyentuhmu. Jadi kondisinya memang kondisi perang pada waktu itu. Sampai terjadinya genjatan senjata pada tahun ke-6 Hijriah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini perperangannya hanya hitungan jam gitu ya Ustaz ya? Perang Badar ini Ustaz. Ya, pagi sampai sore lah. Karena jumlah pasukannya enggak banyak. Pasukannya jumlahnya enggak banyak. Dan dulu ada peperangan-peperangan besar yang memerlukan 3 hari. Seperti perang Qadisiyah. Itu sampai 3 hari perangnya. Mereka perang dari pagi sampai sore sama. Makanya ketika perang yang seperti itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, apa kata Allah? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Isyil ayah jamaah setelah itu. Rijalan aw rukbanan. Naam. Fa'in khiftum farijalan aw rukbanan. Fa'in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian dalam kondisi takut ini, maka berperanglah dalam kondisi kalian jalan kaki. Naik kendaraan. Ya gimana kalau perangnya dari pagi masuk waktu zuhur. Kemudian gak ada. Zuhur istirahat dulu nih, kita mau sholat zuhur. Itu yang bisa sholat khauf, itu ketika belum terjadi peperangan. Tapi ketika sudah berkecamuk peperangan itu, mereka gak bisa. Gak bisa sholat. Maka sholatnya gimana? Ya sudah. Rijalan aw rukban, dalam kondisi naik kendaraannya dia tetap sholat. Nanti biasanya mereka memang di malam hari, kalau yang peperangannya itu berlanjut, mereka udah kecapean istirahat. Besoknya mulai lagi. Makanya dulu peperangan itu mengandalkan jumlah pasukan. Karena kalau bicara, ya kita perang, namanya 100 lawan 100, ini perang dulu kan. Capek nanti yang ini, mungkin mundur, ganti lagi. Semakin banyak pasukan mereka, maka mereka memiliki pasukan cadangan yang besar, sehingga kemungkinan mereka akan menang itu besar sekali. Oleh karena itu orang-orang kafir pada waktu itu bingung ketika menghadapi umat Islam. Orang-orang Romawi juga bingung. Kalian jumlahnya segini berani ngelawan kita. Sama Persia juga seperti itu. Kalian tuh mau apa sih? Maka kalau dikatakan perang Badar pada waktu itu, nah, Yaumul Furqan terjadi pada satu hari, yaitu hari tanggal 17 Ramadan. Terjadinya peperangan itu selesai pada hari itu. Orang-orang miskin pergi, tapi sebagaimana disebutkan Nabi Alaihissalam, 3 hari di sana dalam rangka untuk menyelesaikan mengubur sahabat-sahabat yang meninggal, kemudian bangkainya orang-orang musyrikin juga ditanam, ya, dibuang ke sumur tadi, kemudian mereka persiapan untuk pulang ke Madinah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berarti kondisi tidak berpuasa ya Ustaz? Nah, kondisi tidak berpuasa mereka pada waktu itu. Tapi kejadiannya di bulan Ramadan. Jadi memang ada beberapa peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di bulan Ramadan. Sebagian sahabat mungkin berpuasa. Sebagian sahabat enggak puasa. Seperti ketika Fathu Makkah juga di bulan Ramadan. Ketika itu sahabat enggak mau berbuka. Padahal mereka udah kecapean. Ketika ini udah sampai mau asar, mereka disuruh berbuka, mereka enggak mau berbuka. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam ambil air. Beliau minum dan para sahabat melihat. Akhirnya semuanya pada berbuka. Walaupun mungkin ada sebagian yang belum berbuka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perang Badar itu kan ada terjadi perang-perang, beberapa perang ya Ustaz, yang tidak tidak terjadi kontak fisik tapi terjadi perdamaian. Yang ana mau tanyakan, saat perang yang terjadi perdamaian itu, apakah dari pihak muslim mendapatkan harta ghanimahnya Ustaz? Ya. Atau fa'i ya Ustaz ya, kalau yang tidak perang kan? Fa'i. Iya. Ya. Iya, jadi ketika umat Islam sebelum perang Badar, ada perang-perang kecil sebenarnya. Perang-perang kecil itu dalam rangka pengamanan. Jadi Nabi SAW ingin mengamankan kota Madinah. Jadi beliau datang ke kampung-kampung yang mereka kafir yang ingin menyerang kota Madinah. Beliau menghadapin mereka. Kemudian terjadi perdamaian dengan mereka. Sebagian mereka tidak mau masuk Islam. Tapi juga mereka tidak membayar jizyah. Karena yang terjadi adalah perdamaian. Seperti perdamaian dengan orang-orang musyrikin, itu perdamaian. Sehingga orang-orang musyrikin tidak membayar jizyah. Kondisi membayar jizyah itu dalam kondisi umat Islam bukan perdamaian, tapi menguasai negeri mereka. Adapun tadi yang katakan fai, apakah mereka mendapatkan fai? Dalam peperangan-peperangan sebelum Badar sepertinya enggak ada. Yang ada hanya perjanjian dengan orang-orang tersebut. Dan fai ini lebih kepada ghanimah yang didapatkan tanpa peperangan. Ghanimah yang didapatkan tanpa peperangan di mana musuh menyerah. Bukan damai ya. Musuh menyerah. Tapi ketika damai, beda lagi kejadiannya. Seperti kejadian orang-orang Taif. Taif ketika Nabi SAW nanti menyerang Taif bersama para sahabatnya, ternyata mereka tidak bisa dikalahkan pada waktu itu, kemudian terjadi perdamaian. Perdamaian itu lebih kepada seperti yang tadi disebutkan, ada genjatan senjata, tapi bukan mendapatkan harta fai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir. Ustaz, ketika kaum muslimin merampas harta-harta kaum kafir di perjalanan, itu hanya merampas saja atau diperbolehkan membunuh yang membawa hartanya juga? Nah, jadi dalam Islam ini ada kode etik dalam peperangan. Ada kode etiknya. Mereka yang dirampas hartanya, lihat kondisinya. Ketika mereka tidak melawan, maka yang akan terjadi mereka ditawan. Mereka menjadi tawanan. Sebagaimana kita tahu yang ditawan oleh Nabi SAW atau ditawan oleh para sahabat Nabi, Thumamah bin Utsal ditawan tapi tidak dibunuh. Namun ada yang mereka melawan sehingga terjadi peperangan. Ketika terjadi peperangan sebenarnya saling membunuh. Itu yang namanya peperangan. Tapi ketika mereka menyerah, dan biasanya seperti itu, mereka dikasih pilihan. Kalian menyerah, tapi kalau mereka melawan, ya akan terjadi peperangan. Jadi kontak fisik yang terjadi antara mungkin sebagian kecil kafilah-kafilah Quraisy yang dihadang oleh umat Islam, itu ketika mereka melawan. Tapi ketika mereka menyerah, ya ditangkap aja. Mereka menjadi tawanan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah, itu mungkin yang menjadi penghujung kajian kita hari ini. Ya, jelas masih ada banyak hikmah dari perang Badar. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan waktu yang berkah, kemudian semangat untuk mengamalkan apa yang kita pelajarin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.